Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awalina wal akhirin, imamul muttaqin, wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir Quraisy, olok-olokan, penghinaan, bahkan ancaman, bukan hanya sekedar ancaman, upaya yang terus dan konspirasi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mereka upayakan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan kembali menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengharapkan hiburan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, karena kegalauan hati yang beliau rasakan terhadap ajaran agama dan kepada risalah yang ia bawa, bahwa setiap rasul itu pasti akan menghadapi olok-olokan, hinaan, tantangan dari kaumnya. Itu terjadi pada diri Nabi Nuh, itu juga terjadi pada Nabi Musa dan Ulul Azmi yang lainnya, yang tidak sedikit mereka menghadapi tantangan dan menghadapi ancaman pembunuhan. Bahkan di antara Nabi yang 25 dan Rasul yang wajib kita imani itu, di antaranya ada yang matinya dibunuh seperti Nabi Yahya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ketika usia beliau di 40 tahun, Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, di mana kita ketahui Waraqah bin Naufal ini adalah paman Khadijah yang memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang kitab-kitab samawi terdahulu. Dan ketika itu Waraqah mengatakan kepada Rasul, kepada Khadijah, bahwa suaminya itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak akan disakiti, bahkan akan diusir dari kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, apakah mereka akan mengusirku? Maka kemudian Waraqah mengatakan, ya, belum ada orang yang membawa seperti kamu kecuali dimusuhi. Bila saya berumur panjang, niscaya saya menolongmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Hal ini juga memberikan gambaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemberitaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menghadapi tantangan yang tidak mudah, yang tidak ringan dari kaumnya, dan akan diusir dari kota Mekah, kota yang dia cintai. Oleh karena itu di dalam sejarah hijrah kita mendapatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di salah satu bukit ketika akan meninggalkan kota Mekah, maka beliau mengatakan, wahai Mekah, sesungguhnya aku mengetahui engkau adalah tanah yang mencintaiku dan aku mencintaimu. Kalaulah tidak karena pendudukmu mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Begitu sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Namun karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah daripadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah yang dahulu disebut Yathrib oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, bukan hanya kafir Quraisy, maka kita akan menjumpai lebih dahsyat lagi penentangan mereka dan penolakan mereka terhadap ajakan dari para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak kurang daripada 1000 orang nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, padahal nabi tersebut diutus kepada mereka untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yahya, Nabi Isa yang menurut versi mereka mereka bunuh, semua itu adalah upaya yang nyata dan catatan sejarah kepada kita betapa dahsyatnya pengingkaran mereka kepada ajaran nabi yang dibawa oleh Rasul ketika itu, apakah kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan singkatnya, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kalaupun umatmu menentangmu, ingin membunuhmu, itu juga terjadi pada nabi dan rasul sebelummu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat ini sebenarnya juga hiburan ketiga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memiliki antibodi yang kuat atas caci maki orang di luar Islam terhadap Nabi Muhammad dan Islam itu sendiri. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Wahai Nabi Muhammad, siap-siaplah untuk dicaci karena sebelummu pun kita menemukan para rasul dicaci maki. Ini merupakan peringatan bagi Nabi Muhammad dari Allah, dan ini merupakan hiburan sehingga Nabi Muhammad ketika dapat caci makian dari orang, ya dia pun sudah paham, ya ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang saya sudah siap untuk menerimanya. Itu satu hal. Dan suatu hal lagi, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, caci maki itu sendiri yang dilakukan oleh orang di luar Islam terhadap Islam bukti bahwa dia tidak bisa menghadapi Islam secara jantan. Sebenarnya dialog itu tidak mencederai pribadi seseorang. Kalaulah memang ada argumentasi yang baik, jawablah dengan argumentasi yang baik juga. Kalaulah ada tuduhan, tepislah tuduhan itu dengan jawaban yang baik dan sopan. Tidak harus mengatakan engkau gila, engkau penyair dan lain sebagainya. Para pendengar yang dirahmati Allah, bila itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, sekarang pun kita menemukan dan terus menemukan bahwa diantara orang yang mencaci Nabi Muhammad alasannya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang poligami dan menikahi seorang perempuan di bawah umur. Jadi mereka mengatakan ini tidak layak untuk dinyatakan seorang nabi yang maksum. Kenapa? Karena dia berpoligami dan menikahi anak, tepatnya Aisyah radhiyallahu an ummahatul mukminin, yang pada waktu itu ada yang mengatakan umurnya 6 tahun dan digauli 9 tahun, ada yang mengatakan 9 digauli 12 tahun. Terlepas dari itu, yang jelas Nabi Muhammad berhubungan dengan wanita di bawah umur. Tentu saja coba caci makian seperti ini dapat dijawab muslim, tidak harus memojokkan orang yang mempertanyakannya. Cukup bagi kita mengatakan bahwa selama Allah menghalalkan nikah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap istri yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-11, selama itu dihalalkan oleh Allah, tetaplah dia dalam bingkai yang halal. Selama Allah menghalalkan menikahi seorang wanita di bawah umur, maka dia tetaplah dalam bingkai yang halal. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya pun memiliki beberapa orang istri, bahkan Nabi Daud alaihissalam memiliki 99 istri dan dia juga masih nabi yang termulia di kalangan Bani Israel dan umat Nasrani, dan itu terekam jelas di dalam Perjanjian Lama. Jadi permasalahan poligami sebenarnya bukan kisah baru yang pertama kali dialami oleh umat manusia yang dilakoni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi istri-istrinya karena unsur agama, dan ternyata rupanya istri-istrinya cantik-cantik bukan karena unsur agama, dapat kita menjawabnya bahwa sebenarnya sebagai seorang manusia, Nabi Muhammad pun boleh menikahi wanita cantik. Siapa yang melarang seseorang laki-laki untuk menikahi wanita cantik? Kalau rupanya ada janda yang cantik dinikahi oleh Nabi Muhammad sebagai istri kedua, ketiga, atau ke-11, dan itu sebagai selama dalam bingkai halal, maka semuanya itu sebenarnya bukanlah cacian bagi Islam, tapi adalah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena itu halal dan itu dalam bingkai nikah. Suatu hal yang menyedihkan, orang yang mencaci maki Nabi Muhammad dengan poligami dan nikah di bawah umur melakukan prostitusi, perselingkuhan yang subhanallah na'udzubillah, yang sekarang dunia lagi digemparkan dengan pornografi dan porno aksi. Kalaulah mereka memiliki kecerdasan melihat bahwa poligami menjadi satu solusi di saat wanita 5, laki-laki 1, maka sebenarnya prostitusi, pornografi, dan porno aksi dapat dicegah. Inilah kemuliaan Islam yang memberi solusi bagi kehidupan yang tambah ke depan, tambah bermasalah, terutama terkait erat dengan hubungan laki-laki dan wanita. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, bahwa olok-olokan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terus berlanjut, bahkan bukan hanya dari orang-orang kafir seperti Wilders yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teroris dan yang menggambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambar-gambar yang tidak bermoral sama sekali. Ya, kita juga terkadang menjumpai, apakah itu dengan sengaja atau tidak, dan mudah-mudahan tidak sengaja, dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, di mana mereka terkadang meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu layaknya seperti manusia biasa, dalam artian seperti kawannya, seperti saudaranya, dan tidak mau memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan nama Muhammad. Yang dimaksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering sekali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia dekati dengan pendekatan-pendekatan akal dan hawa nafsu semata, padahal ketika dia melakukan itu sebenarnya dia mengkerdilkan dan mengecilkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, dia bisa menyesatkan dirinya, dan karena dia tokoh maka dia menyesatkan orang lain. Ini menjadi bentuk olok-olokan, bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama, ajaran yang beliau bawa. Ini juga terkadang mungkin tanpa disadari dan tanpa disengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku dirinya sebagai Muslim. Maka daripada itulah, kita yang memiliki keteguhan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang beliau bawa, marilah kita memperdalami kembali sirah nabawiyah dan meneladani kehidupan beliau, dan mencoba untuk mempraktikkannya dalam keseharian kita. InsyaAllah dengan cara yang demikian, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia ridai, dan kelak akan dimasukkannya kita ke dalam rahmatnya. Amin ya Rabban Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.